curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae. Lah, jan, karepe pada kepriwe jane wong zaman siki ya. Ora duwe handphone diomong kere. Duwe handphone tambah kere malah sidane jan. Pulsa nggane bewingi tuku 50.000 rong dinan teng. Tuku maning disi maning 100 sedinan teng jan jan. Lah, aku sih anu bodo-bodone rika, Kang. Kaya nyong duwe handphone rong taun pulsa 50.000 ya ora teng teng. Mulane retes tuku pulsa gua aja nggo telepon bae. Nggo SMS-an lho. SMS pesan dodoro bola balik kerang-kering bola balik ngisi pulsa mandang nganu sending ya. Wah, banting baik kena ke handphone. Wah, banting yang ngono arti pangan yang ngono arti weknan yang ngeneh. Wis kayak gitu lah, Rika pasang telepon rumah baik pasang telepon rumah orang elo rasa rate murah. Pasang telepon rumah, pasang telepon rumah. Mari di gue daftar ya. Maring PT Telekom. Ya, untuk sambungan telepon di rumah Anda, percayakan selalu pada PT Telekom Cilacap. PT Telekom Cilacap, kali ini dengan jaringan terluas dan terjelas. Produk terbaru dari PT Telekom, kaleng susu PON. Kaleng susu PON siap menjadi jembatan komunikasi dalam satu keluarga. Hanya menggunakan kaleng susu bekas, disambung karo benang utawa karo bola, di ruangan manapun Anda di rumah bisa saling berkomunikasi. Ya, daftarkan diri Anda sekarang juga dengan memasang telepon rumah di PT Telkom Cilacap. Uang muka bebas, karpet dewek sepame. Sekul purun, lokasi ini diterima, rawunan gembilin. Tampane, bulan ini gagian berdaftar. Bulan aneh murah. Telepon limang dina orang leren, kur bayar 10.000. Campur garan bedok. Murah banget, Bok. Nah, nih, khusus untuk remaja dan para ABG, dalam rangka hari Valentine, PT Telkom juga memberikan diskon kalau Anda menggunakan telepon pada malam hari. Pokoknya asal ora konangan ramah biyunge telepon bae segeleme. Asal ora konangan lo ya, ngerti-ngerti akhir bulan tapi wong tuane kejat-kejat bayari pulsa. Wah, mlebuke anake ora mungkin, Bok. Tenang bae. Oke, kabar bagus kami juga berikan kepada para pengusaha wartel. Untuk pendaftaran terbaru, selain mesin penghitung pulsa, kami juga berikan hadiah berupa blukang. Ngerti blukang? Bah, fungsinya kayak gini, Kang. Anggaran asing telepon, wis mojok, orang kena nggo kentenan, kurang ulin bayar, utang maning, sepuk bae karo blukang. Iku ya. Oke, segera hubungi PT Telekom Cilacap. Telekom, anggar telepon karo cangkem. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Curanmor, ke menghadirkan parodi iklan. Intine kurgo glebean. Ayo bae.